Bacalah dengan nama Tuhanmu, itulah permulaan ilmu. Seperti yang diwahyukan, menuntut ilmu satu kewajiban. Ilmu menjadi penyuluh jalan, dengan ilmu dapat kemuliaan. Ilmu memajukan kehidupan, ilmu yang baik dapat keberkatan. Sabda Rasul junjungan, carilah ilmu pengetahuan. Dari dalam buaian hingga hari kematian, tuntutlah ilmu hai teman. Janganlah kita sia-siakan untuk masa hadapan agama dan bangsa. Bacalah dengan nama Tuhanmu, itulah permulaan ilmu. Seperti yang diwahyukan, menuntut ilmu satu kewajiban. Jangan berilmu tanpa amalan, bagai pohon tanpa buahnya. Ilmu yang berkat membuahkan takwa, bermanfaat sesama. Tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina.